melihat dirimu dengan wajah cantikmu. Ku ingin mengenalmu. Oh, ku berjalan menuju ke arahmu, tapi ku tak berani. Ku malah berdiam diri. Ku tak berdaya sekejap saja. Begitu mempesona, baru kali ini ku rasa ku berdebar tak tahu kini harus berbuat apa. Tingkah, ku tak berdaya, ku tak menyangka.